Kenapa kita tidak bisa lihat kesalahan sendiri? Padahal sudah jelas yang membahayakan kesalahan diri sendiri. Kenapa kita tidak bisa mengevaluasi diri? Kenapa kita tidak bisa mengoreksi diri? Karena kita ini terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain.